kita renungkan. Bencana serta peperangan yang merenggut kebahagiaan, kita harus kuat menjalani. Terbang tanpa suara. Berdoalah untuk semua, untuk tetap tegar menerima cobaan yang sedang melanda. Sejenak kita renungkan bencana serta peperangan yang merenggut kebahagiaan, kita harus kuat menjalaninya. Sejenak kita.